bersama kita berdua. Demikian kau ucapkan janji, menangis kita berdua, tertawa bersama. Tapi kini apa terjadi? Segalanya kau tak peduli lagi. Dan yang lebih menyakitkan kalbu, kau bercumbu di depanku. Jangan cinta.